Dauci Kawace bangun munjungan Trenggalek Jawa Timur. Ciao. Terima kasih ya Dede Budi. Kano, kita jalan-jalan bareng. Kini jangan heran anak-anak sekarang masih kecil sudah. Jadinya sih gagal semua.